harap. Setelah aku coba berbuat apa adanya, ternyata berat sekali. Yang ku butuhkan hanyalah lebih banyak waktu jadi diriku sendiri. Aku wanita, kamu tak akan suka padaku sampai kau mengerti. Kamu tak akan suka padaku sampai kau mengerti. Aku memang nakal, jangan kau coba.